Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan dalam majlis yang mulia, majlis ibadah, majlis ta'ah, majlis munasahah, di mana kita di dalam majlis ini berupaya untuk menggali faedah dan mendapatkan tambahan ilmu dan tambahan iman, dan kita berharap ya, dengan ini bisa menambah iman, bisa menambah amalan saleh yang kita akan memetiknya dan meraih buahnya ataupun manfaatnya pada yaumul qiyamah. Dan termasuk bagian dari semangat salaf dalam menggali dan mendalami agama Allah Jalla wa'ala adalah mereka berusaha untuk mempertahankan ya, pahala amalan saleh mereka, dan berusaha untuk mempertahankan nilai ibadah mereka di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak amal ibadah, yang bisa menggugurkan atau membatalkan pahala dari amalan ibadah yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa termasuk kebiasaan salaf ya, ketika mereka memberikan sesuatu ya, bantuan ya, entah apa bentuknya kepada saudaranya, maka mereka sampai tidak meminta untuk didoakan ya, kebaikan ya, meminta ya. Ini dengan tujuan agar supaya pahala dari bantuan yang mereka berikan itu enggak gugur ya, sekedar karena permintaan ya, dia untuk didoakan kebaikan ya, sehingga kalaupun ada ya, di antara orang yang mendapatkan bantuan tadi sampai mengucapkan doa ya, jazakallahu khairan, maka para salaf dahulu berusaha untuk membalasnya ya, dengan mendoakan kebaikan juga ya, wa anta jazakallahu khairan, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan juga. Ya. Ini juga bertujuan agar supaya pahala dari ibadah yang mereka lakukan berupa sedekah, berupa bantuan kepada saudaranya enggak batal. Ya, enggak gugur. Ya, karena doa dari saudaranya tadi. Nah, Oleh karena itu, ya, kita juga di sini berusaha ya, untuk tetap semangat di dalam mempertahankan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Dalam upaya untuk mempertahankan pahala ibadah dari amalan saleh yang kita kerjakan. Ya, maka di sini insyaallah taala kita akan membahas ya, dan mengkaji bersama ya, bagaimana penjelasan para ulama tentang salah satu dari penyakit hati yang apabila dibiarkan akan menggerogoti ibadah seseorang dan bahkan tanpa terasa akan membatalkan pahala ibadah yang dia kerjakan atau menggugurkan ya, nilai kebaikan dari ibadah yang dia lakukan, yaitu penyakit hati yang dinamakan dengan al-kibr ya, sikap sombong yang mungkin masih bercokol ya, pada hati-hati kita ya, pada kolbu-kolbu kita, di mana al-kibr ini adalah sebuah sifat di mana seseorang ya, merasa lebih ya, dari yang lainnya, atau sebuah sifat di mana seseorang merasa lebih utama, lebih afdal ya, dengan apa yang dia miliki daripada orang lain ya, sehingga menyeret dia untuk merendahkan orang lain ya. Ini sedikit berbeda dengan ujub ya. Adapun ujub ini ya, seseorang sekedar bangga dengan ibadahnya, dengan apa yang dia miliki ya, tanpa ada kaitannya dengan orang lain ya. Jadi tanpa orang lain seseorang bisa jatuh dalam perbuatan dosa, yaitu dengan ujub tadi. Dia bangga dengan apa yang dia miliki ya, dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan sedekahnya ya, dengan ya, hal-hal yang lainnya. Ini ujub. Adapun kibr ya, ini dia merasa afdal, merasa lebih utama dari orang lain, sampai akhirnya dia merendahkan orang lain dengan apa yang dia miliki, baik itu kaitannya dengan perkara diniyah, agama, ibadah, atau perkara dunyawiyah. Dan cukup banyak di sini di dalam syariat menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cercaan dan celaan kepada orang yang sombong. Disebutkan dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-A'raf 146. Allah berfirman, Sa'asrifu an ayatiya alladhina yatakabbarun fil ardi bighairil haqq. Dan aku, kata Allah, akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang yatakabbarun fil ard. Mereka sombong di atas muka bumi. Bighairil haqq. Ya. Bukan dengan kebenaran. Bukan dengan haknya dia sombong. Ya. Gak sepantasnya dia sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gak sadar ya, bahwa apa yang dia miliki, ya, apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan, dan apa yang dia miliki dari perkara-perkara dunia, itu semuanya anugerah, pemberian, minnah, nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga gak pantas ya, untuk dia sombong. Demikian juga disebutkan dalam surat An-Nahl 23. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah itu enggak suka ya, tidak mencintai orang-orang yang sombong. Karena memang enggak pantas ya, kita sebagai hamba Allah ya, ciptaan Allah yang kita ya, dimunculkan, diwujudkan oleh Allah ke muka bumi, kemudian kita sombong di hadapan Allah Jalla wa'ala. Merasa lebih hebat ya, merasa lebih afdal, merasa lebih utama, akhirnya merendahkan orang lain ya. Nah, bahkan di antara kerusakan dari sikap sombong adalah menghalangi seseorang untuk bisa masuk syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Enggak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarrah, ya, seberat dzarrah. Dzarrah, ya, di sini ada dua penafsiran, ya, yang masyhur di kalangan para ulama. Tafsir yang pertama, dzarrah yaitu annamlatus saghirah, semut kecil, ya. Atau tafsir yang kedua, dzarrah yaitu semisal dengan khardal, yaitu partikel-partikel kecil yang biasa kita lihat, ya, ketika kita membuka jendela atau pintu persis berhadapan dengan matahari di pagi hari, ya, kelihatan kan ada yang terbang-terbang itu, ya, apa istilahnya, koloid, ya, konon katanya koloid namanya kalau nggak salah, ya. Nah, yang jelas menunjukkan kecilnya, menunjukkan sepelenya. Namun apabila itu berupa minkibr, kata Nabi, berupa kesombongan, ini menjadi sebab orang gak bisa masuk surga. Ya, menunjukkan bahayanya. Ya, sehingga setiap muslim dan muslimah wajib untuk waspada dari sifat ini. Jangan sampai kita lama ibadah, ya, lama mengaji, ya, lama untuk ta'lim, membahas kitab Allah dan sunnah Rasulullah, lama mendekatkan diri kepada Allah, ya, lama untuk mengabdi kepada Allah dengan ibadah kita, dengan amal saleh, kemudian masih, ya, kita menyimpan dalam hati kita sifat ini, ya, karena beda dengan kejahatan pencurian, ya, kemaksiatan perzinaan ataupun kemungkaran pembunuhan, ya, perampokan, ya, atau yang semisalnya yang nampak bisa dilihat oleh kasat mata, ya, ya, mungkin seorang dengan rasa malunya, ya, ketika ada keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat tadi karena dilihat oleh orang lain akan tertunda, ya, akan tertahan. Tapi yang satu ini, ya, mungkin, ya, seseorang kelihatannya nampak baik di hadapan manusia, ya, kelihatan orang yang saleh, abid, ahli ibadah, ya, rajin baca Quran, namun ternyata rusak hatinya. Ya, makanya wajar, ya, ketika syariat menjelaskan dalam sekian tempat, ya, di dalam Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang bahaya sifat ini, yaitu Al-Kibr. Disebutkan dalam Sahihain, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, demikian pula Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qalatin nar, ya, neraka mengatakan, ya, neraka yang mungkin kita anggap, ya, sebagai makhluk ciptaan Allah, ya, yang tidak dilengkapi dengan, ya, alat, ya, komunikasi, mulut seperti manusia. Namun di sini Nabi mengisahkan bagaimana Allah menghendaki bahwa neraka berbicara. Ya. Sebagaimana disebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah yang sahih. Bagaimana dialog antara Allah dengan neraka? Neraka mengatakan ketika telah dimasukkan sebagian dari penghuninya, "Hal min mazid?" Apakah masih ada tambahan? "Hal min mazid? Hal min mazid?" Ya. Yani masih ada tempat yang kosong, ya, di dalam neraka yang butuh untuk dimasukkan penghuninya, sehingga sampai neraka pun tanya kepada Allah, "Hal min mazid?" Sebagaimana di dalam hadis ini, neraka mengatakan, "Uthirtul bil mutakabbirin." Ya, aku, kata neraka, telah didahulukan, ya, untuk dimasuki oleh al mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong di sini global, ya, termasuk di dalamnya orang-orang kafir, dan masuk juga secara umum orang-orang sombong dari kalangan kaum muslimin. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbiruna yaumal qiyamah fi surati dzarr, bahwa pada hari kiamat kelak al-jabbarun, orang-orang yang sombong, al-mutakabbirun, sama, ya, orang yang merasa lebih dari yang lainnya, itu dikumpulkan pada hari kiamat fi surati dzarr, itu dalam bentuk seekor, ya, semut kecil. Ya. Ya ta'uhumun nasu lihawanihim ala Allahi azza wa jal, yang mana semut ini, ya, akan diinjak-injak oleh manusia disebabkan karena kehinaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ya mungkin, ya, dalam benak kita terbayangkan bagaimana kondisi kebanyakan orang yang sombong, biasanya yang punya kedudukan, ya kan? Yang punya posisi, ya, yang punya bawahan sebagai atasan, dia sombong, ya, semena-mena, zalim. Namun ternyata ada juga yang terjangkiti penyakit ini, dia bukan orang yang punya posisi, ya, bukan orang yang terpandang, bukan atasan, bukan kepala negara, bukan kepala wilayah, rakyat biasa, ya, masyarakat seperti yang lainnya. Namun mungkin disebabkan karena kebaikan atau amalan ibadah yang dia kerjakan, jatuh dalam sikap ini, ya, sehingga masuk juga dalam ancaman hadis ini. Alhamdulillah. Allahumma musta'an. Oleh karena itu, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ya, salah seorang ahlul hadis di masanya, ya, bahkan termasuk, ya, para pakar-pakar hadis yang mumpuni, sangat mendalam ilmu hadisnya, yang digelari oleh para ulama dengan Amirul Mukminin fil Hadis, Amirul Mukminin fil Hadis, ya, memimpin kaum muslimin dalam ilmu hadis. Kata beliau rahimahullah, man kanat ma'siyatuhu fi syahwah farju lahu taubah, barang siapa yang kemaksiatannya itu kaitannya dengan syahwat, farju lahu taubah, maka harapkanlah, ya, darinya taubat. Ya. Ya, ini masih besar kemungkinan untuk taubat. Kenapa? Kaitannya dengan syahwat. Fa inna Adam alaihi salam asa mustahiyan fa ghufira lahu, karena Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau, ya, pernah bermaksiat sekali, mustahiyan, karena adanya keinginan dari syahwatnya untuk, ya, melakukan sesuatu yang dilanggar atau yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dorongan dan bisikan was-was dari iblis. Ya, faghfir lahu, maka Allah mengampuninya. Kenapa? Karena Adam alaihissalam taubat kepada Allah. Satu kesalahan yang beliau lakukan, itu pun beliau segera untuk taubat kepada Allah, menyesali perbuatannya dan langsung kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab itu beliau diampuni kesalahannya, dimaafkan. Dan itu bukan celaan untuk Adam, tapi sekaligus pujian untuk Adam. Kenapa? Beliau manusia. Ya. Dan itu pun satu kesalahan, dan itu pun beliau segera untuk taubat. Ya. Enggak berlama-lama, enggak berlarut-larut, enggak menunda-nunda, langsung segera ketika diingatkan, "Wahai Adam, kamu kan sudah dilarang, sudah diingatkan. Itu enggak boleh. Kenapa engkau lakukan?" Langsung taubat kepada Allah. Astaghfirullah. Fa idza kanat ma'siyatuhu min kibrin fakhsha 'alaihi al-la'nata. Namun apabila kemaksiatannya itu berupa kesombongan, kata beliau rahimahullah, maka takutkanlah, ya, darinya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang namanya kibr itu enggak semua orang tahu. Ya, enggak setiap muslim ngerti ataupun faham ini termasuk dosa. Ya, mungkin sebagian muslimin taunya dosa itu ya mencuri, korupsi, ya. Menggelapkan uang rakyat, katanya begitu. Ya, merampok, membunuh, berzina, itu maksiat. Ya betul itu maksiat, tapi maksiat bukan cuma itu. Ya. Yang terkadang ternyata kemaksiatan yang dilakukan oleh hati itu justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena kebanyakan enggak sadar. Ya. Itu yang ngerti, yang faham, itu maksiat. Kadang enggak sadar, masih ada maksiat itu pada hatinya. Ya. Tambah lagi banyak juga yang belum ngerti, belum faham itu maksiat. Kenapa? Ya, enggak belajar agama. Ya. Enggak pernah mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Nah. Fa inna iblisa 'asa mustakbiran falu'ina. Kenapa? Ketika seorang jatuh dalam kemaksiatan berupa kesombongan itu dikhawatirkan mendapatkan laknat, ya, karena iblis ya, telah bermaksiat kepada Allah mustakbiran. Karena sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, ya. Bukan sujud ibadah nyembah Adam bukan, tapi sujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, sebagaimana Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya. Namun iblis bermaksiat kepada Allah. Sombong falu'ina. Ya. Akhirnya dilaknat iblis. Ila yaumil qiyamah. Ya. Iblis laknatullahi alaih. Ya. Iblis. Ya. Yang telah dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Nah. Dan. Di antara bentuk yang lain. Dari bentuk kesombongan. Al-kibr ya, adalah ketika seseorang menjulurkan pakaiannya atau celananya atau kainnya atau sarungnya karena sombong. Ya. Disebutkan dalam Sahihain kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan ya, pakaiannya, sebutkan dalam sekian riwayat ya, yaitu di bawah mata kaki, khuyala karena sombong, Allah enggak akan melihatnya pada yaumul qiyamah. Ya, orang mendapati hari kiamat dibangkitkan dari kubur menghadap Allah di padang mahsyar itu ya, baru sekalinya itu, tumben belum pernah sebelumnya. Lah ini sudah dibangkitkan pada yaumul qiyamah menghadap Allah dalam kondisi hufatan uratan ghurlan ya, telanjang kaki ya, belum dikhitan dan tidak berbusana, kemudian Allah tidak melihatnya, Allah tidak memperhatikannya. Kenapa? Karena satu dosa yang dia lakukan, menjulurkan pakaian karena sombong ya. Faqala Abu Bakar, sahabat yang mulia, Khalifatul Rashid setelah Nabi, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ahada syaqai izari la yastarkhi illa an ata'ahada dhalika minhu." Ya Rasulullah, sesungguhnya ya, salah satu dari ya, bagian dari sisi pakaianku, sarungku ini senantiasa melorot ya, ke bawah. Saking kurusnya Abu Bakar. Ya, sampai kalau pakai sarung, pakai celana, ya, melorot. Ya, kendor. Ya, ini sahabat yang mulia Abu Bakar. Radhiyallahu ta'ala anhu. Illa an ata'ahada dhalika minhu. Hanya saja aku berusaha untuk menjaganya. Jangan sampai melorot. Ya, jangan sampai turun ke bawah. Ini Abu Bakar. Nah. Faqala Rasulullah, maka Nabi mengatakan, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Engkau wahai Abu Bakar, ya, bukan termasuk orang yang ya melakukan hal itu karena sombong. Kenapa? Karena enggak ada unsur kesengajaan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, ma asfala minal ka'baini fa fil nar. Ya. Setiap yang di bawah mata kaki, ya, yaitu yang dijulurkan dari atas ke bawah, ya, celana, sarung, pakaian, ini fa fil nar, kata Nabi, di dalam neraka ancamannya. Ya, enggak disebutkan sombong ataupun enggak sombong. Artinya kalau dari bawah ke atas enggak masuk. Kaos kaki menutupi mata kaki, enggak masuk. Ya. Tapi yang dimaksudkan adalah dari atas ke bawah. Ya. Dan itu pun terkhusus untuk ya, kaum lelaki. Adapun kaum wanita punya hukum tersendiri, beda dengan kaum lelaki. Nah, maka asyar muslimin rahimakumullah, ya, ini beberapa nas ya, dari Al-Qur'an, demikian pula sunnah Rasulullah yang menerangkan kepada kita tentang bahaya al-kibr. Nah, sehingga dari sini ya, menunjukkan tentang kerusakan yang sangat besar ya, dari dosa al-kibr. Dan ini pula yang menghancurkan ya, orang-orang yang dikenal sebagai ahlul ibadah, zuhad, orang-orang yang zuhud. Ya. Bahkan para ulama, orang-orang yang dikenal, punya ilmu. Ya. Bahkan talabatul ilm, para penuntut ilmu, orang yang menggeluti, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ternyata di antara bahaya besarnya dari sifat ini adalah bisa menghalangi, menghijabi seseorang dari masuk dalam syurga. Dan di sini Syekhul Allamah Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin menyebutkan, wa min syarri anwa'il kibri ma yamna'u min istifadatil ilmi wa qabulil haqqi wal qiyadi lahu. Termasuk jenis kesombongan yang paling jelek, yang paling buruk adalah kesombongan yang mencegah seseorang, menghalangi seseorang untuk istifadatil ilm, untuk mengambil faedah dari ilmu yang disampaikan. Ya, wa qabulil haq, dan menerima kebenaran. Wal qiyadilahu, dan tunduk kepada kebenaran. Ya. Ini termasuk jenis sombong yang paling parah, yang paling jelek. Sombong secara umum buruk, ya, dan sombong bisa terjadi dengan beberapa hal dan nanti akan kita sebutkan, ya. Namun diantara dari jenis-jenis kesombongan yang paling buruk adalah ketika sombong itu bercokol pada hati seseorang sehingga dia merasa lebih dari yang lainnya, merendahkan orang lain, akhirnya menghalangi dia untuk istifadatul ilm, istifadah, mengambil faedah ilmiah dari orang lain. Bukan karena kesibukan, bukan karena enggak ada waktu, bukan karena ada uzur, tapi karena sombong. Dia menganggap remeh orang lain yang menyampaikan ilmu. Ya. Atau dia merasa lebih dari orang yang menyampaikan ilmu. Atau yang menyampaikan nasihat. Ya. Waqabil haq. Dan mencegah dia untuk menerima kebenaran. Enggak mau dengar nasihat. Ya. Congkak, sombong. Ya. Wal qiyadilahu, dan tunduk kepada kebenaran. Nah, oleh karena itu, inilah yang menjadi sebab kenapa Fir'aun dikekalkan di dalam neraka Allah, dalam neraka Jahannam. Ini, karena dengan sombongnya, dengan kibirnya, mencegah dia untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Musa alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi ya, Fir'aun ngerti dan faham yang disampaikan oleh Harun, demikian pula Musa alaihissalam, ini ada al-haq, wahyu ilahi. Allah firmankan dalam surah An-Naml ayat ke-14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa'uluwa. mereka Fir'aun dan bala tentara yang kafir menentang apa yang dibawa oleh Musa dan Harun berupa wahyu ilahi al-haq wastaiqanatha anfusuhum, dalam kondisi mereka yakin dalam kalbu, dalam jiwa-jiwa mereka tentang kebenaran Musa dan Harun. Zulman wa'uduwa. Namun kenapa mereka menolaknya, menentangnya? Karena kedzaliman, ya. Gengsi wa'uduwan, merasa tinggi, sombong. Ya. Demikian pula, ini ancaman, ya. Pelajaran untuk kaum muslimin. Terkadang ada sebagian orang sudah terang-terangan, gamblang, kena kebasah, jatuh dalam kesalahan. Dan itu disaksikan oleh orang banyak. Tahu, ngerti. Nasihat sudah nyampe. Fatwa ulama sudah dengar. Fatwa asatidah sudah sampai. Ya, tapi ternyata karena kibir. Ya, siapa dia, siapa saya. Ya, ulama manusia. Ustadz juga manusia. Ya, sehingga akhirnya dia merasa sombong. Gengsi untuk menyatakan, ya saya salah. Saya keliru. Akhirnya dia tolak kebenaran tadi. Enggak menerima nasihat para ulama, para asatidah, saudaranya yang menghendaki darinya kebaikan. Ya. Demikian juga di dalam surah Ibrahim ayat ke-10 Allah menyatakan faqalu anu'minu li basharaini mithlana. Ya. Apakah ya, mereka kalau kisah